Jibril tadi utusan. Israel tugas nyabut nyawa. Malik jaga neraka. Atib sing nulisi amal Allah. Jibril tadi utusan. Israel tugas nyabut nyawa. Malik jaga neraka. Atib sing nulisi amal Allah.